wa alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Kita akan melanjutkan kajian usul sunnah li imam sunnah Abi Abdullah Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal Al-Syaibani rahimahullah. Kita sedang mempelajari prinsip al-iman bil mizan yaumul qiyamah, beriman dengan mizan, yaitu timbangan amal di hari kiamat. Yang merupakan salah satu di antara marahil, ya, di antara marhala-marhala fase-fase yang dilewati di hari kiamat. Nah, ada hisab, ada pembagian kitab amal, hisab, ada penimbangan amal. Tayyib. Mizan, timbangan tersebut hakiki, ya, hakiki. Yani benar-benar timbangan, alat untuk menimbang, bukan majazi, tetapi hakiki. Yani benar-benar alat, sebuah timbangan, alat untuk menimbang dengan dua kifah, apa kifah? Mangkuk timbangan, kifatan lahu kifatan, ya, dua kifah yang hakiki. Nah, dari kiamat. Tayyib, sudah disebutkan dalil-dalilnya, sebutkan Al-A'raf ayat 8 dan 9. Wal-wazn yawmaidin al-haq. Kemudian dalam ayat 47, wa nada'ul mawazin al-qisth li yawm al-qiyamah. Kemudian al-mu'minun ayat 123, faman thaqulat mawazinuh fa'ulaika humul muflihun, man khaffat mawazinuh fa'ulaika alladhina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Kemudian Al-Qari'ah ayat 6-9, fa'amma man thaqulat mawazinuh fa huwa fi 'ishatin radiyah wa man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah. Kemudian dalil-dalil dari sunnah kami katakan akan dilewati pada pembahasan, tengah-tengah pembahasan akan terlewati hadis-hadis itu. Kemudian kami sampaikan bahwa pembahasan tentang mizan meliputi beberapa perkara. Pertama, mizan jumlahnya berapa? Jumlah mizan nanti di hari kiamat. Banyak sekali yang mau ditimbang ini. Nah, seluruh umat. Nah, berapa mizan? Apakah setiap umat ada mizannya tersendiri atau satu mizan untuk seluruhnya? Satu mizan untuk seluruh umat. Nah, ini yang benar, ya. Dan sudah dijawab bagaimana dengan lafaz al-mawazin pada ayat wa nada'ul mawazin al-qisth li yaumil qiyamah pada surat al-anbiya tadi. Sudah dijawab bahwa penyebutan al-mawazin bentuk jamak tersebut di sana, na'am, tinjauan terhadap jumlah amalan yang ditimbang. Jumlah amalan yang ditimbang, ya, banyaknya yang ditimbang, bukan jumlah timbangannya. Oleh karena itu, pada ayat yang lainnya, al-mawazin bentuk jamak tersebut disandarkan, yakni idhofah penyandarannya kepada pelaku amalan yang lafadznya mufrad. Faman thaqulat mawazinuhu wa man khaffat mawazinuhu. Fa'amma man taqulat mawazinuhu mawazin jama'. Tapi hu didhafkan, disandarkan kepada mufrad, satu orang. Karena setiap orang amalannya banyak yang ditimbang. Nah, yang amalan kebaikannya atau amalan kejelekannya itu bukan cuma satu. Kan begitu. Begitu pula jika itu catatan amalan. Nah, menunjukkan bahwa lafaz mawazin itu bukan berarti banyak timbangan, tapi tujuan kepada banyaknya amalan yang ditimbang atau catatan amalan yang ditimbang. Kemudian yang kedua, pembahasan kedua, mizan memiliki dua kifah, yakni dua mangkuk timbangan, ya, untuk ditimbang. Salah satunya diletakkan di salah satu kifah, salah satu mangkuk, amalan kebaikan, amalan kejelekan di kifah, di mangkuk yang lain, kemudian dilihat mana yang lebih berat. Dan di sini telah dibacakan hadis Abdullah bin Amr bin Auf, hadis riwayat At-Tirmidzi yang dinilai hasan oleh At-Tirmidzi, hadis riwayat oleh Ibnu Majah. Hadis ini dinilai sahih oleh Al-Albani dan Al-Wadi'i. Sudah kami bacakan hadis ini tentang seseorang yang di hari kiamat dia dihadirkan untuk ditimbang catatan amalannya. Nah, dan ditimbang bukan amalannya tapi catatan amalannya. Ternyata amalan kebaikannya tercatat hanya kalimat la ilaha illallah, sebuah bitokoh kartu tercatat di situ. Amalannya adalah kalimat la ilaha illallah, diletakkan di satu kifah. Kemudian catatan amalan kejelekannya adalah sijillat, kullu sijil mabdul basar, kumpulan map, ya, catatan amalan kejelekannya didokumentasi pada kumpulan map. Setiap map lembaran-lembarannya ditebar sejauh mata memandang. Itu diletakkan di kifah, di mangkuk yang satunya. Ternyata lebih berat kifah, ya, rajahat, lebih berat kifah yang diletakkan di situ bitokoh, satu kartu yang isinya la ilaha illallah, sehingga dia masuk dalam jannah. Nah, dan hadis ini merupakan dalil bahwa mizan itu ada dua kifah. Nah, asyahid dari hadis bagian akhir, ya. Nah, yaitu lafaz fa tudu'u as-sijillatu fi kiffatin. Fa tudu'u as-sijillatu fi kiffatin. Maka sijillat, kumpulan map-map yang berisi catatan amalan kejelekan itu diletakkan di kifah, di atas kifah, di atas mangkuk, satu mangkuk dari dua mangkuk timbangan itu. Wal bitaqatu fi kiffatin, dan bitaqah, kartu yang isinya la ilaha illallah, amalan dia la ilaha illallah, itu diletakkan di kifah, mangkuk timbangan yang lainnya. Fa qashatis sijillatu, ternyata qashat, melayang naik, terangkat sijillat, ya, kifah yang berisi sijillat, map-map kumpulan catatan amalan kejelekan itu. Wasaqulatil bitaqah, dan lebih berat turun kifah yang isinya bitaqah, yang isinya hanya amalan la ilaha illallah itu, tercatat la ilaha illallah. Berarti ada dua kifah hakiki. Nah, juga selain hadis ini ada hadis lain, juga hadis Abdullah bin Amr bin As riwayat Ahmad Al-Bukhari dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad. Riwayat Ahmad dan riwayat Al-Bukhari dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad. Al-Bukhari itu kitabnya bukan hanya Sahih Al-Bukhari ya. Nah, banyak kitabnya. Nah, di antaranya Al-Adab Al-Mufrad. Yang ini kumpulan hadis-hadis tentang adab yang disendirikan oleh beliau, disebut Al-Adab Al-Mufrad, mufrad disendirikan. Nah, dan Al-Baihaqi. Hadis itu dinilai sahih oleh Al-Albani dalam kitab As-Sahihah, hadis Abdullah bin Amr bin As. Isi hadis itu, nعم inna nabiyallahu nuhan, sesungguhnya nabi Allah Nuh sallallahu alaihi wasallam, lama hadarathu alwafatu, ketika tiba waktu kematiannya, ketika tiba waktu kematian siapa? Nabi Nuh. Qala li ibnih, dia mengatakan kepada putranya, yaitu hendak berwasiat, anda berwasiat kepada putranya. Naam. Inni qassum alaika al-wasiyah. Saya hendak menyampaikan wasiat kepadamu. Kemudian dia menyampaikan wasiat-wasiatnya. Kata beliau, amuruka bisnataini wa anhaka anisnataini. Amuruka bisnataini, aku perintahkan kepadamu dua perkara. Amuruka bisnataini, aku perintahkan kepadamu dua perkara. Wa anhaka anisnataini, dan aku larang kamu dari dua perkara. Apa dua perkara yang dia perintahkan dan apa dua perkara yang dilarang? Kata Nuh selanjutnya, alaihissalam, amuruka bila ilaha illallah. Wahada maudhu'us syahid, ini tempat syahid, pendalilan yang diinginkan. Maudhu'us syahid istilahnya. Maudhu'us syahid, ini tempat bagian hadis yang merupakan dalil yang kita inginkan. Amuruka bila ilaha illallah. Aku perintahkan kepadamu untuk beramal dengan la ilaha illallah, kalimat la ilaha illallah. Perintahkan kepadamu beramal dengan kalimat la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan, sesembahan yang benar selain Allah. Fa inna samawati sab'a, karena sesungguhnya 7 lapis langit. Wal aradina sab'a, dan 7 lapis bumi. Lau wudi'at fi kiffatin, lau wudi'at fi kiffatin, jika 7 lapis bumi dan 7 lapis langit itu diletakkan di kiffah, di salah satu mangkuk timbangan untuk ditimbang bobotnya. Wa wudi'at la ilaha illallah fi kiffatin, wa wudi'at la ilaha illallah fi kiffatin, dan diletakkan kalimat la ilaha illallah fi kiffatin di mangkuk yang satunya, kemudian mau dibandingkan beratnya, bobotnya, rajahat bihinna la ilaha illallah, rajahat bihinna la ilaha illallah, rajahat bihinna la ilaha illallah, rajahat lebih berat la ilaha illallah bihinna dibandingkan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Luar biasa. Nah, ini dalil bahwa di akhirat nanti ada mizan, timbangan amal yang memiliki lahu kiffatan, memiliki dua kiffah. Ya. Dan ini gambaran bahwa timbangan bobot kalimat la ilaha illallah jika diucapkan, diamalkan, luar biasa. Hatta 7 lapis langit, 7 lapis bumi ditimbang untuk dibandingkan dengan bobot la ilaha illallah kalah. Dan seterusnya kelanjutan hadis. Nah, wasiat yang pertama tadi kan dua wasiat. Wasiatnya memerintahkan dua perkara, melalui dua perkara. Yang diperintahkan pertama apa? Kalimat la ilaha illallah dan penggambaran dari Nabi Nuh tentang nilainya yang sangat berat pada timbangan. Dan ini yang kita inginkan dari hadis. Nah, untuk menyingkat kelanjutan hadis, wasiat yang kedua yang diwasiatkan adalah subhanallah wa bihamdih. Nah, zikir subhanallah wa bihamdih. Nah, kemudian dua perkara yang dilarang, wa anhaka 'anil syirk wal kibr. Dan aku larang kamu dari syirik, menyekutukan Allah, dan dari al-kibr, kesombongan. Sifat sombong angkuh. Al-hadith. Ini menyingkat, hadisnya panjang, bisa dirujuk ke Musnad Imam Ahmad, Al-Adabul Mufrad Al-Bukhari atau Kitab Al-Baihaqi, Sunan Al-Baihaqi. Bisa dilihat dalam As-Sahihah pada jilid 1 halaman 259 sampai dengan halaman 261. Nah, bisa dilihat dalam kitab As-Sahih Al-Albani mensahihkannya. Nah, pada jilid 1 halaman 259-261. Nah, anda bacakan bagian yang merupakan maudi'u syahid istilahnya. Mahallu syahid, maudi'u syahid. Maudi'u, yani mahal, yani bagian, tempat dari hadis, bagian dari hadis yang merupakan syahid, dalil pembahasan kita. Nah, tadi sudah kalian dengar. Baik. Yang ketiga, pembahasan yang ketiga, penimbangan amal. Diklasifikasi menjadi tiga. Penimbangan amal di hari kiamat diklasifikasi menjadi tiga kelompok. Yang pertama, yang ditimbang adalah amalan itu sendiri. Nah, ini yang pertama. Jadi yang ditimbang adalah amal itu sendiri yang ditimbang. Amal, amal sholat, amal puasa, amal zikir dan seterusnya. Amal itu yang ditimbang. Nah, amal berdusta, amalan menipu, amalan mencaci, memaki, berkhianat, amalan mungkar, amalan-amalan mungkar dilakukan. Nah, amalan zina dan pembunuhan yang lainnya. Amalan itu yang dinaikkan, ditimbang. Nah, dari sini timbul pertanyaan tentunya, bagaimana caranya amal ditimbang padahal itu bersifat maknawi, syai'un ma'nawi. Sifatnya maknawi kan amalan. Jadi bagaimana caranya amal zikir seseorang atau amal maksiatnya itu yang ditimbang, padahal itu bersifat maknawi. Bukan sesuatu yang bersifat fisik. Ya, bagaimana caranya? Caranya yang asalnya amal-amal itu bersifat maknawi diubah oleh Allah SWT nanti dari kiamat berwujud fisik menjadi syai'un hissi, sesuatu yang berwujud ada fisiknya. Nah, diubah wujudnya menjadi sesuatu yang bersifat hissi berwujud fisik, dinaikkan di timbangan. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Sungguh Allah Maha Kuasa melakukan segala sesuatu. Nah, semuanya mudah bagi Allah SWT. Itu yang pertama. Yang kedua, yang ditimbang adalah pelaku amal. Yang ditimbang pelaku amal. Orangnya yang dinaikkan di timbangan. Orangnya yang dinaikkan di timbangan. Bukan amalannya, bukan juga catatan amalannya, tapi orangnya yang ditimbang langsung. Nah, yang ketiga, kelompok yang ketiga, yang ditimbang adalah kitab amalnya. Ada juga orang yang ditimbang bukan amalnya, bukan orangnya, bukan dianya, tapi kitab amalnya, catatan amalnya ditimbang. Nah, tiga. Ada tiga klasifikasi, ada tiga perlakuan. Nah, jadi bukan seragam. Bukan seragam bahwa semua orang amalnya. Atau bukan seragam bahwa semua orang orangnya dinaikkan. Bukan pula seragam bahwa kitab amalnya. Nah, ada yang ditimbang adalah amalnya. Dengan cara amal yang sifat asalnya maknawi tadi diubah menjadi hissi, sesuatu yang berwujud fisik dinaikkan. Ada yang ditimbang orangnya sendiri yang ditimbang. Ada juga yang ditimbang adalah kitab. Beda-beda. Begitu. Kata Ibnu Katsir dalam kitab tafsir, yaitu pada tafsir surat Al-A'raf. Pada tafsir surat Al-A'raf. Pada ayat yang sudah disebutkan di awal. Yang merupakan dalil masalah mizan. Ayat keberapa itu? Al-A'raf ayat keberapa yang tercatat? Ayat berapa? 8, 9 ya. Nah, di sana. Buka tafsir Ibnu Katsir di situ. Kata Ibnu Katsir, langsung artikan. Dalil-dalil yang ada mungkin untuk dikompromikan. Untuk dikompromikan, dicari titik temu, dipadukan. Dalil-dalil yang ada itu kan berbeda-beda. Nah, ada dalil yang menunjukkan bahwa yang ditimbang adalah amalan. Ada dalil yang menunjukkan ditimbang adalah orangnya. Ada dalil yang menunjukkan yang ditimbang adalah catatan amalnya, kitab amalnya. Bagaimana caranya memadukan, mengkompromikan? Kata Ibnu Katsir, dalil-dalil yang ada mungkin untuk dikompromikan dengan mengatakan bahwa semuanya terjadi. Semua yang diberitakan pada dalil-dalil yang berbeda-beda itu terjadi. Terkadang, kata Ibnu Katsir, terkadang yang ditimbang adalah amalan hamba. Amal hamba, amalan yang ditimbang. Terkadang yang ditimbang adalah kitab amal, catatan amalnya. Terkadang yang ditimbang adalah pelaku amal. Nah, jadi ada tiga klasifikasi yang sudah disebutkan. Baik, kata Imam Al-Uthaymeen dalam kitab Syarh Al-Wasitiyah halaman 503. Al-Imam Ibn Uthaymeen dalam Syarh Al-Aqidah Al-Wasitiyah halaman 503. Kata beliau, langsung mengartikan kalam beliau, jika direnungi, jika dicermati, gitu. Jika dicermati, kita mendapati mayoritas, nah, perhatikan kalam Ibn Uthaymeen, ada tambahan faedah dari yang disebut yang menyempurnakan keterangan Ibnu Katsir. Jika dicermati, kata Ibnu Katsir, jika dicermati, kita mendapati mayoritas nas-nas menunjukkan bahwa yang ditimbang adalah amal itu sendiri. Nah, ini faedah dari Ibnu Katsir ini yang kita tidak dengar dari Ibnu Katsir. Bahwa mayoritas nas-nas dalil-dalil menunjukkan bahwa yang ditimbang adalah amal itu sendiri. Amal yang ditimbang. Mayoritas nas-nas dalil-dalil menunjukkan bahwa yang ditimbang adalah amal. Kemudian kata Ibnu Katsir, sebagian orang dikhususkan dari keumuman tersebut, sebagian orang. Artinya apa tadi? Ketika beliau mengatakan mayoritas nas-nas menunjukkan bahwa yang ditimbang adalah amal itu sendiri, berarti kebanyakan orang amalnya yang ditimbang. Kemudian beliau mengatakan apa? Sebagian orang dikhususkan dari keumuman tersebut, yang ditimbang adalah lembaran catatan amalannya. Lembaran catatan amalnya. Kemudian kata beliau, sebagian lainnya lagi dikhususkan dari keumuman tersebut, yang ditimbang adalah dirinya. Dianya, selaku pelaku amal, dianya yang ditimbang. Berarti keumuman orang berdasarkan kata Ibnu Utsaimin, karena mayoritas dalil nas bahwa yang ditimbang adalah amal, keumuman orang, kebanyakan orang, mayoritas orang yang ditimbang amalnya. Tapi ada sebagian yang dikhususkan, diperlakukan khusus catatan amalnya ditimbang, dan ada juga yang diperlakukan khusus orang yang ditimbang. Baik, di antara dalil-dalil yang menunjukkan bahwa yang ditimbang adalah amal itu sendiri, pertama Az-Zalzalah ayat 6 sampai 8. Az-Zalzalah ayat 6 sampai 8. Yawma idzi yasdurun nasu ashtatan li ra'malahum. Yawma idzin, hari itu, hari kiamat. Yasdurun nas, orang-orang keluar dari kuburnya menuju mana? Padang mahsyar. Li ra'malahum. Ashtatan apa maknanya? Berkelompok-kelompok. Liyurau amalahum. Ya, berkelompok-kelompok dalam keadaan bermacam-macam keadaannya. Karena setiap umat itu ya, tuhsyar ma'a nabiyha. Yahsyaruna imamihim, setiap umat dikumpul sesuai bersama dengan nabinya, pemimpinnya masing-masing, nabinya masing-masing. Dengan keadaan yang berbeda-beda. Nah, liura amalahum, untuk diperlihatkan kepada mereka amal-amal mereka. Apa makna liura amalahum? Ah, ini dia. Nah, apa makna liura amalahum? Dalam rangka diperlihatkan kepada mereka amalan-amalan mereka, apa maksudnya? Maknanya adalah di atas timbangan, untuk diperlihatkan kepada mereka amal-amal mereka ditimbang di atas timbangan. Oleh karena itu Allah mengatakan selanjutnya, yang menafsirkan bahwa itu makna li ra'malahum, dalam rangka untuk diperlihatkan kepada mereka amal-amal mereka ditimbang di atas timbangan. Kelanjutan ayat Allah mengatakan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat semut, mithqal yakni seberat, dzarrah adalah semut yang paling ringan, yang paling kecil, khairan yarah, berupa kebaikan, yakni kebaikan yang nilainya ditimbangan hanya seberat semut yang paling kecil, ya roh, dia akan lihat. Dia akan lihat amalan itu ditimbang, dia akan lihat nilainya, bobotnya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, dan barang siapa beramal dengan amalan syar, kejelekan, mithqala dzarrah, yang bobotnya pada timbangan hanya mithqala dzarrah, seberat semut yang paling kecil, ini paling ringan, ya roh, dia akan lihat nilainya, bobotnya ditimbang di atas timbangan. Ayat ini menunjukkan bahwa setiap orang akan melihat amalnya ditimbang, mulai dari yang beratnya paling ringan, seberat semut terkecil, kebaikan atau kejelekan, dia akan lihat ditimbang di atas timbangan. Berarti yang ditimbang adalah amal-amal itu sendiri. Ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dalil yang kedua bahwa yang ditimbang adalah amal, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis muttafaq alaih. Hadis muttafaq alaih. Kalimatani habibatani, kalimatani khafifatani ala lisan. Kalimatan khafifatan ala lisan, antum kauman antum insyaallah sudah menghafal hadis ini. Kalimatan khafifatan ala lisan, apa maksudnya? Dua kalimat khafifatan, ringan, ala lisan, pada lisan, yang ringan diucapkan, ringan sebenarnya, tapi ya subhanallah, at-taufiq biadillah, taufiq kan Allah SWT. Manil muwaffaq bikasrati zikr hatainil kalimatain, siapa di antara kita yang muwaffaq, diberi taufik, ditolong oleh Allah untuk berzikir, banyak berzikir, mengucapkan dua kalimat yang ringan ini? Masalahnya di sini, masalah taufik. Sebenarnya ringan, memang gampang sekali, tapi masalahnya taufik. Nah, mungkin tamurru alainal ayyam, tamurru alaina al-ayyam, sekian hari kita lewati, hari-hari lewat melewati kita. Wa nansa hadza dzikr, dan kita lupa dzikir, kita tidak baik. Hanya masalahnya taufik. Padahal ringan sekali. Nah. Tetapi saqilatan fil mizan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, saqilatan fil mizan, bobotnya berat di mizan, di timbangan amal hari kiamat. Ini menunjukkan bahwa amalan yang ditimbang punya bobot ditimbang, ditimbang. Dua kalimat itu apa? Nah, kelanjutan hadis, saqilatan fil mizan, berat bobotnya di timbangan, habibatan ila ar-rahman, dicintai oleh Allah ar-rahman. Subhanallah wa bihamdih. Ini kalimat yang pertama. Subhanallah wa bihamdih. Kalimat yang kedua, subhanallahil azim. Subhanallah bihamdih, maha suci Allah Subhanahu wa taala. Dan segala puji baginya. Subhanallahil azim, maha suci Allah yang maha agung. Ingat tadi hadis wasiat Nuh kepada anaknya. Nah, dua yang diperintahkan, dua kalimat, yang pertama la ilaha illallah, yang kedua subhanallah bihamdi, salah satunya ini. Nah. Sisi pendalilannya bisa difahami karena Nabi mengatakan bahwa dua kalimat itu saqilatan fil mizan, dua kalimat itu berat bobotnya di timbangan. Berarti dua kalimat itu akan dinaikkan di timbangan. Ditimbang. Semakin banyak kita berzikir, membaca dua kalimat ini, ya, maka akan memperberat bobot timbangan kita di hari kiamat. Artinya dua kalimat ini yang dinaikkan di timbangan. Begitu sisi pendayalannya. Baik. Dan tadi sudah diterangkan, jika ada yang bertanya bagaimana cara menimbang amal itu padahal itu sifatnya maknawi, jawabannya qallabahullahu hissiyan sya'an hissiyan, Allah SWT ubah di hari kiamat menjadi sesuatu yang berwujud fisik, diletakkan pada kisah, pada mangkuk timbangan. Nah, maka kuasa Allah SWT, inna Allah ala kulli syai'in qadir. Sebagaimana halnya Allah mengubah kematian, al-maut, salah satu makhluk Allah yang Allah ciptakan di dunia ini adalah al-maut, kematian. Al-maut makhluk bukan? Al-maut, al-hayat wal-maut, dua-duanya makhluk. Tabarak alladhi biyadihi al-mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladhi khalaqa al-maut wal-hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amal, ad-dalil alladhi khalaqa al-maut wal-hayata, alladhi khalaqa al-maut wal-hayata, tabarak alladhi biyadihi al-mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladhi khalaqa al-maut wal-hayata, yang telah menciptakan kematian dan kehidupan. Berarti kematian itu makhluk bukan? Makhluk berdasarkan ayat ini. Nah, makhluk, salah satu makhluk Allah yang namanya kematian, itu ada wujudnya enggak kematian? Ada fisik, wujud fisik kita lihat kematian? Atau sesuatu yang maknawi? Maknawi kan? Nah, maknawi. Nah, apabila ruh dicabut oleh malakul maut, dipisah dari jasad, mati. Itu yang maknawi. Tetapi di hari kiamat, Allah ubah al-maut, kematian itu, wujudnya menjadi seekor kibah, domba besar. Di hari kiamat nanti, kematian didatangkan, makhluk ini, kematian ini, yang mengakhiri kehidupan setiap orang. Nah, di ubah wujudnya oleh Allah, yakni diwujudkan oleh Allah, dan sifatnya maknawi ini diwujudkan oleh Allah berwujud kibah, domba besar, dan dihadirkan. Nah, dalam hadis muttafaq alaih, riwayat Abu Sa'id Al-Khudri, riwayat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu muttafaq alaih. Nabi bersabda, yu'sa bil mauti, yu'sa bil mauti, kematian didatangkan di hari kiamat, kahai'ati kabshin amlah, kahai'ati kabshin amlah, dengan wujud fisik berupa kabsh, kibas domba besar, amlah artinya berwarna putih, putih bercampur titik hitam, berwarna putih, warna dasar putih dan ada titik-titik hitam yang mencampuri warna putih tersebut. Jadi kibas putih tapi ada titik-titik hitam. Nah, bersamanya. Baik, fayunadi munadin, kemudian ada yang menyeru. Ya, mengatakan ya ahlal jannah, wahai penduduk surga. Fayashra'ibuna wa yandurun, kemudian penduduk jannah mendengar seruan itu, semuanya menengok ya dan melihat ya ke arah seruan itu. Fayaqul, dan yang menyeru mengatakan hal ta'rifuna hadha, apa kalian kenal ini? Diperlihatkan kibas domba besar putih tadi. Kalian kenal ini? Pertanyaan kepada ahlul jannah. Fayaqulun, mereka menjawab, na'am, ya, kami kenal. Hadzal maut, ini kematian. Ini maut. Sudah berwujud kibas. Wa kullum qad ra'ahu, mereka semua sudah melihatnya. Tsumma yunadi, kemudian dia berteriak lagi, menyeru lagi, mengatakan ya ahlan nar, wahai penduduk neraka. Fayashra'ibuna wa yandurun, kemudian mereka semua menengok melihat ke arah suara tadi. Fayaqul, dia mengatakan hal ta'rifuna hadza, kalian mengenalin? Fayaqulun, ahlun nar mengatakan na'am, hadzal maut, ya, kami kenal, ini kematian. Wa kullum qad ra'ahu, dan mereka semua sudah melihatnya. Kelanjutan hadis apa yang terjadi? Fayuzbahu, kemudian disembelih kibas tadi. Kibas tadi disembelih. Diakhiri. Ya. Diakhiri ceritanya. Nah. Thumma yaqul, kemudian dia mengatakan ya ahlal jannah, wahai penduduk surga, khuludun fala maut, kekal, kekekalan dalam jannah dan tidak ada kematian setelahnya. Karena kematian sudah diakhiri cerita, sudah tidak ada yang namanya kematian. Disembelih sudah. Nah. Ya. Wa ya ahlan nar, dan wahai penduduk neraka, khuludun fala maut, kekal dalam kekekalan dalam neraka dan tidak ada kematian. Dan demikian, tidak ada lagi yang mati setelah itu. Ahlul jannah kekal selamanya dalam jannah, hidup bahagia. Ahlun nar kekal selamanya dalam neraka, penuh kesengsaraan, siksa, tanpa bisa mati. Karena kematian sudah disembelih di akhir ceritanya. Maka tidak ada lagi yang tertimpa kematian setelah itu. Al-hadid, as-syahid, kematian dengan mudahnya diubah menjadi kibas oleh Allah SWT. Nah, dalil yang lain karena waktu insyaallah menyusul pertemuan berikutnya. Barakallahu fikum. Tafadhal, subhanallah, alhamdulillah.